Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون قوم مسلمون رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas petunjuk agama ini, atas bimbingan syariat ini, nikmat hidayah yang Allah karuniakan kepada kita merupakan nikmat terbesar. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ. Agama, bimbingan yang jika seseorang berpegang teguh dengannya maka sungguh dia akan memperoleh keselamatan dimanapun dia berada dan kapanpun dia, dia akan selamat dari berbagai macam bentuk-bentuk penyimpangan, bentuk-bentuk kesesatan dan kemaksiatan, dan tidak ada yang bisa meraihnya kecuali yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan petunjuk kepadanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam riwayat al-Imam Ahmad dan sebagian ashabus sunan pernah memberikan sebuah nasihat berharga kepada para sahabat alaihim radhiyallahu taala anhum. Nasihat wasiat yang menyebabkan hati-hati mereka bergetar dan mata-mata mereka mengucurkan air mata karena begitu sangat penting dan berharganya dan begitu mengenanya nasihat dan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tersebut. Lalu kemudian beliau berikan wasiat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qad taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha, la yazigu anha ba'di illa halikun. Man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Fa'alaykum bima 'araftum min sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, 'addu 'alayha bin nawajiz. Wa 'alaykum bi tha'ah wa in 'abdan habasyyan fa innamal mu'min kal jamalil anif." Haitsuma qida in qada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku telah tinggalkan kalian, yakni agama ini berada di atas sebuah terang benderang, kejelasan yang sangat terang. Malamnya seperti siangnya karena begitu jelasnya. Tidak ada yang berpaling dan menyimpang darinya sepeninggalku nanti kecuali dia seorang yang binasa iyadan billah. Barang siapa yang hidup lama di antara kalian maka sungguh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dia akan menyaksikan, dia akan melihat berbagai perselisihan yang begitu banyak. Maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan apa yang telah kalian kenali dari sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin sepeninggalku yang mendapatkan petunjuk dan hidayah. Gigit sunnah itu, gigit petunjuk itu dengan gigi geraham kalian, yakni pegang teguhlah. dan wajib bagi kalian untuk mentaati penguasa pemerintah kalian meskipun dia seorang hamba Habsyi, budak Habsyi. Sesungguhnya seorang mukmin itu terhadap dalil, sesungguhnya seorang mukmin itu terhadap bimbingan syariat ini seperti unta yang telah diberikan tali kekang, kemanapun dia diarah oleh dalil, kemanapun dia diarah oleh tuntunan dan bimbingan syariat, dia akan tunduk dan mengikuti. Demikian kondisi seorang mukmin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kesempurnaan agama ini. Hadis ini pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang begitu sangat terangnya agama ini, yang ketika tidak berpegang teguh dengannya kecuali dia adalah seorang yang binasa atau yang celaka, naudzubillah. Yang ketika berpegang teguh dengannya dia akan mendapatkan keselamatan dari berbagai mara bahaya dan berbagai kemudaratan dunia dan akhirat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan peringatan agar umat ini mewaspadainya, agar umat ini berhati-hati darinya, yakni dari jalan dan metode dari orang-orang sebelum kita, sebelum umat ini, dari kalangan Yahud wan Nasara. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, la tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin taba'tumuhu. Qulna ya Rasulullah, al-yahud wan nasara? Qala faman. Kata Nabi, kata para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, sungguh benar-benar kalian akan mengikuti, atau di antara kalian umat ini ada yang benar-benar akan mengikuti jalannya umat-umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sampai-sampai mereka pun jika masuk ke dalam lubang biawak, yakni menggambarkan sesuatu yang sangat sulit, yakni menggambarkan sesuatu yang sangat bertentangan dengan kejelasan, sesuatu yang bertentangan dengan akidah, dengan agama yang jelas, taba'tumu, niscaya kalian pun di antara umat ini ada yang mengikutinya. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan orang-orang sebelum kalian, sebelum kita, yang perlu dan yang harus diwaspadai itu adalah kaum Yahudi dan Nasara? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, paman, siapa lagi yang dimaksud kalau bukan mereka? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara berbagai fitnah-fitnah yang muncul, karena demikianlah, tidak berganti dan berganti sebuah waktu, sebuah zaman, kecuali zaman setelahnya akan lebih buruk dan lebih sulit dari zaman sebelumnya. Innahu lan ya'ti 'alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah datang kepada kalian suatu masa pun, satu zaman pun, kecuali yang setelahnya akan lebih jelek, akan lebih buruk dari zaman sebelumnya, sebagai peringatan kepada umat ini agar mereka mewaspadainya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di akhir-akhir ini di mana munculnya dan terjadinya atau diadakannya perayaan-perayaan ahlul, sebagian ahlul kitab yang menjadi hari raya kebesaran mereka, wajib bagi kaum muslimin untuk mewaspadainya. Wajib bagi kaum muslimin untuk tidak ikut-ikutan, ikut serta dalam merayakannya, dalam memeriahkannya, dalam menampakkan atribut-atributnya, dan tidak pula dibolehkan bagi seorang muslim untuk mengucapkan selamat atau tahniah terhadap hari raya tersebut. Itu sangat bertentangan dengan prinsip Islam. Itu sangat bertentangan dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam Ahkamu Ahli Dhimmah beliau menyatakan, amma tahniatuhum bi sya'iril kufri wal mukhtasati bihim faharamun bil ittifaq, wa dhalika mithlu an yuhanni'ahum bi'ayadihim fayaqul 'iduka mubarak au tahanna bi hadzal id fa hadza in salima qailuhu minal kufri wal iyadu billah fa huwa minal muharramat wa huwa bi manzilati an yuhanniahu bi sujudihi lis salibi bal zalika a'zamu isman indallah wa a'zamu maktan minat tahniati bi syurbil khamri wa qatlin nafsi wa tikabil farjil harami wa nahwi faman hanna'a abdan bima'siyatin au bid'atin au kufrin faqad ta'arrada limaqatillahi wa sakhatih. Kata al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, adapun mengucapkan selamat hari raya terhadap hari raya mereka, terhadap syiar-syiar kekufuran dan yang merupakan kekhususan mereka, maka ini diharamkan, sepakat para ulama. Yang demikian itu seperti mengucapkan selamat terhadap hari raya mereka, seperti seseorang mengatakan selamat hari raya atau selamat hari ini, atau berbagai ungkapan yang mereka ungkapkan di zaman-zaman kita ini, selamat hari Natal, selamat tahun baru dan yang semisalnya. Maka kata beliau, ini perkara yang tidak dibolehkan, perkara yang diharamkan. Wa fahadha, kata beliau, ini jika seandainya, jika sekalipun pengucapnya itu selamat dari kekafiran, andai kata pun selamat, karena harus dilihat terpenuhi syaratnya dan hilang mawani'nya, andai kata pun selamat dari kekufuran, maka ini pun termasuk perkara yang diharamkan. Karena ini sama kedudukannya dengan dia memberikan ucapan selamat kepada seorang yang sujud terhadap salib atau berhala. Nah, kata beliau rahimahullah, bahkan ini lebih besar dosanya di sisi Allah dan lebih sangat kemurkaan Allah daripada seorang yang memberikan selamat terhadap seorang yang minum khamar atau membunuh jiwa atau terjatuh ke dalam fahisyah yang diharamkan. Barang siapa yang memberikan tahniah, ucapan selamat kepada seseorang terhadap kemaksiatan yang dilakukan atau kebid'ahan yang dikerjakan atau kekufuran yang dilakukan, maka sungguh dia telah menghadapkan dirinya, dia telah menawarkan dirinya untuk mendapatkan kemurkaan Allah dan kemarahannya. Al-Allama Ibn Utsaimin rahimahullah dalam Syarhul Mumti, beliau menyatakan, amma tahniyatu bil ahyat fahadha haramun bila syakin. Warubbama la yaslamul insanu minal kufri, lianna tahniyatahum bi ayadil kufr ridhan biha wa ridha bil kufri kufrun. Bin zalik tahniyatuhum bima yusamma bi idil Christmas au idil fashi wa ma ashbaha zalik, fahadza la yajuzu itlaqan wa in kanu yuhayyi'una bi'ayadina fa innana la nuhayyi'uhum bi'ayadihim wal farqu inna tahni'atahum iyana bi'ayadina tahni'atun bihaqqin wa inna tahni'atana iyahum bi'ayadihim tahni'atun batil. Kata beliau rahimahullah, adapun mengucapkan selamat hari raya kepada orang-orang kafir tersebut, kepada perayaan-perayaan kufar tersebut, maka ini tidak dibolehkan, ini haram. Tidak ada keraguan padanya. Bahkan boleh jadi pengucapnya tidak selamat dari kekufuran. Karena sesungguhnya mengucapkan selamat terhadap hari raya kekufuran merupakan bentuk keridhaan terhadap kekufuran tersebut. Dan ridha terhadap kekufuran merupakan kekufuran. Di antara contohnya, mengucapkan selamat dengan yang dinamakan dengan hari Natal atau hari Paskah dan yang semisalnya, maka ini tidak dibolehkan sama sekali. Meskipun mereka mengucapkan selamat terhadap hari raya kita, maka kita kaum muslimin tidak dibolehkan mengucapkan selamat kepada hari raya, terhadap hari raya mereka. Karena sesungguhnya mereka ketika mengucapkan selamat terhadap hari raya kaum muslimin, itu merupakan ucapan selamat yang hak. Adapun kita kaum muslimin ketika mengucapkan hari raya, selamat hari raya kepada mereka, itu merupakan ucapan selamat hari raya yang batil. kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, wajib bagi umat ini untuk benar-benar berpegang teguh dengan agamanya, menjalankan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, benar-benar serius dalam berpegang teguh dengan sunnah ini sampai meninggal. Itulah satu-satunya jalan keselamatan dalam kehidupan dunia, demikian pula kehidupan akhirat. Aku luma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna warda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, agama Islam ini sungguh sangat lengkap. Sungguh begitu terhormat dan mulia seorang muslim bangga dengan agamanya sehingga dia tidak butuh lagi dengan aturan dan bimbingan dari agama yang lainnya. Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam riwayat Imam Al-Bukhari telah memberikan isyarat yang penting bagi umat ini agar mereka bergembira dengan agama ini sehingga mereka mencukupkan dengannya dan tidak mengikuti langkah ahlul kitab dari kalangan Yahud dan Nasara dalam berbagai bidangnya, dalam berbagai sisinya. Nabi alaihi salatu wasallam beliau menyatakan innama baqa'ukum fi makana fi masalafa qablakum kama baina salatil asri ila gharabi ila ghurubi syams. Utiya ahlu taurati taurat fa'amilu hatta idzan tasafa an-nahar wa ajazu fa'utu qiratan qiratan thumma utiya ahlul injila al-injila fa'amilu ila salatil asri fa'ajuzu thumma utu qiratan qiratan thumma utina al-qur'an fa'amilna ila ghurubi syams fa'utina qiratain qiratain faqala ahlul kitabain ay rabbana a'taitana a'taita ha'ula'i qiratain qiratain wa a'taitana qiratan qiratan wa nahnu kunna aktsara amalan faqala Allahu azza wa jal hal zallamtum min ajrikum min syai' qalu la qala fa huwa fadli utihi man asya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya permisalan kalian dengan orang-orang sebelum kalian adalah seperti permisalan antara salat asar sampai terbenamnya matahari. Ahlu Taurat diberikan Taurat untuk diamalkan, mereka pun menjalankannya sampai tengah hari. Lalu kemudian mereka pun tidak mampu lagi melanjutkan, maka mereka pun diberikan upah satu kirat, satu kirat. Lalu kemudian diberikan ahlul injil berikutnya untuk melanjutkan, diberikan mereka injil untuk diamalkan, mereka pun menjalankannya sampai mereka pun lemah dari melanjutkannya di waktu asar. Mereka pun diberikan upah satu kirat, satu kirat. Lalu kemudian kita pun umat ini diberikan Al-Quran untuk diamalkan setelah itu sampai terbenamnya matahari. Lalu kita pun umat ini diberikan dua kirat, dua kirat. Penggambaran. Lihatlah. Kalaupun dipermisalkan dengan contoh seorang yang bekerja upah harinya misalkan 100 ribu. Ahlu Taurat diberikan 100 ribu bekerja dari pagi hingga siang. Ahlul Injil diberikan 100 ribu dari siang hingga sore asar. Ahlul Islam diberikan 200 ribu dari sore hingga maghrib. Ini permisalan. Lalu kemudian dua ahlul kitab tadi mengatakan, wahai Rob kami, engkau berikan kepada mereka dua kirot, dan engkau berikan kepada kami upah satu kirot, satu kirot. Padahal kamilah yang paling banyak kerjanya dan paling berat karena siang hari dan panjang waktunya. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, apakah aku zalim, aku zalim, apakah aku mengurangi upah kalian sedikit saja? Kata mereka, tidak, itu pun sudah lebih, harusnya sehari tapi cuma sebagian hari saja kerjanya telah mencukupi. Maka Allah nyatakan, itulah keutamaanku yang aku berikan kepada siapa yang aku kehendaki. kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berbangga dengan syariat ini. Pelajari sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Sungguh itu merupakan kemuliaan. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kalian merasa sedih, jangan kalian merasa kecil dalam keadaan kali dalam keadaan dan jangan kalian merasa lemah, jangan kalian bersedih dalam keadaan kalianlah yang tertinggi jika kalian orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wa al-'afafa wa al-ghina. Allahumma inna na'udzu bika minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma aslih lana wulata amrina. Allahumma aslih lana wulata amrina. Allahumma aslih lana wulata amrina. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.